ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. Setelah dijabarkan tentang apa itu ilmu dan siapa ulama, serta apa itu fikih dan siapa fuqaha, kemudian adanya pihak yang mengaku dan ingin menyerupai ulama, dan seperti yang kita sampaikan bahwa yang dimaksud dengan tasyabbuh di sini ialah pengakuan yang tidak sebagaimana kenyataan. Akan tetapi kalau menyerupai ulama, ingin seperti ulama dengan meniru, mencontoh kepribadian, ilmu, akidahnya, sesuatu yang diperbolehkan. Lalu menjadilah perkara ini satu perkara yang sangat asing, yaitu masalah ilmu, masalah fikih, mengenal siapa ulama dan mengenal siapa fuqaha. Sampai terjadi bahwa ilmu dan fikih itu adalah kebid'ahan dan kesesatan. Jadi yang namanya ilmu dan namanya fikih itu hal-hal yang baru dalam agama ini. Hal-hal yang di situ menyesatkan dalam agama ini. Wa khiyaru ma indahum labsul haqqi bil batil. Paling minim yang ada pada mereka itu adalah mencampurkan antara kebenaran dengan kebatilan. Artinya yang terbaik, terbaik tolak ukur ahlu sunnah terhadap apa yang mereka lakukan, paling baik ialah mencampur adukan antara apa? Kebenaran dengan kebatilan. وَصَرَ الْإِلْمُ الَّذِي فَرَّضَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْخَلْقِ وَمَدَحَهُ لَا يَتَفَوَّهُ بِهِ إِلَّا زِنْدِيكٌ أَوْ مَجْنُونٌ. Lalu namanya ilmu yang Allah fardukan atas manusia, yang Allah wajibkan atas manusia, dan yang Allah puji ilmu tersebut, tidaklah yang mengucapkan kecuali seorang zindik atau majnun. وَصَارَ مَنْ أَنْكَرَهُ وَعَادَهُ وَصَنَّفَ فِي تَحْذِيرٍ مِنْهُ وَالنَّهْيِ عَنْهُ. Sebaliknya, siapa yang mengingkari, siapa yang membenci, siapa yang menulis buku-buku tentang peringatan, hati-hati dengan ilmu mereka, hati-hati dengan ilmu salaf, dikatakan huwal faqih al-alim. Kalau sampai ada orang yang mengingkari ilmu-ilmu yang benar tadi, kalau sampai ada orang yang nampak memusuhi ilmu yang benar tadi, kalau sampai ada yang menulis, mampu menulis, mengingatkan tentang kesesatan, misalnya kesesatan Wahabi, kesesatan Ahlussunnah, itulah yang dikatakan orang yang faqih, orang yang alim. Sementara pada kenyataan, bahwa dari mereka jika ditanya tentang masalah ilmu berkaitan dengan hal-hal yang baru dalam agama ini, tentunya mereka akan menjawab, tidak masalah. Seandainya ditanya tentang masalah bagaimana hukum meminta-minta di alam, kepada orang yang telah meninggal, itu sebagai bentuk wujud mencintai orang soleh. Itu yang dibesar-besarkan tentang ilmu yang ada pada mereka. Sampai apabila ada orang yang menulis memperingatkan tentang ilmu yang bermanfaat, hati-hati tentang tulisan-tulisan itu. Itu memojokkan. Nah, itu menyesatkan. itu mengkafirkan, itu membid'ahkan. Sebaliknya, justru memuji, menyanjung ilmu-ilmu yang tercela, dan itu disebarkan di tengah halayak ramai, itulah yang dikatakan ini yang namanya faqih, ini yang namanya alim. Adapun yang menyampaikan, menyebarkan ilmu yang sahih, kata mereka enggak boleh, ini enggak benar. Negara kita itu bukan negara yang budayanya seperti orang Arab. Barakallahu fikum. Jenggot itu katanya, sebagian yang komentari, jenggot itu ketika semakin panjang itu mengurangi kepintaran, orang jadi bodoh katanya. Orang jadi semakin bodoh. Karena apa? Karena apa istilahnya ya? Yang semestinya dipakai untuk mengasah otak turun semua kepada jenggotnya. Jadi katakan lu semakin dari agama ini, maka Allah Azza wa Jalla akan mengganti dengan satu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wa ayatun fi Yunus, demikian pula ayat yang tersebut dalam surat Yunus pada ayat yang ke-62 dan 63. Wa hiya qawlu, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, ala inna awliya Allahi, ketahuilah ciri-ciri awliya Allah, la khawfun alihim walahum yahzanun, tidak ada rasa ketakutan pada mereka, kekhawatiran pada mereka, dan mereka pun tidak bersedih hati. Siapa mereka? Alladina amanu wa kanu yattaqun, mereka-mereka yang beriman dan mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menyebutkan secara jelas siapakah wali Allah dan bagaimana cirinya, yaitu orang-orang yang jama'u bainal iman wa bainat taqwa wa bainal ilmin nafi' wal 'amal shalih. Alladzina amanu wahum yattaqun, yaitu yang menggabungkan antara keimanan dengan ketakwaan, itu cirinya. Kemudian menggabungkan antara ilmu yang bermanfaat dengan amal soleh. Haula hum awliya Allah, mereka itulah yang dikatakan wali-wali Allah. Karena itulah muallif melanjutkan penjelasannya. Tsumma sara al-amru inda akthar man yad'il ilma, lalu berubah perkaranya kebanyakan di pihak orang-orang yang mengaku-ngaku punya ilmu. Wa annahu min hudatil khalq, orang yang paling mendapatkan hidayah. Saya ini orang yang pertama di kampung ini yang masuk Islam. Sebelum kalian kenal agama, saya sudah mendapatkan petunjuk, kan begitu. Wa hufadhi syar', saya ini penjaga syariat. Di sini semua dalam kondisi tidak mau menegakkan apa yang Allah perintahkan, seolah-olah demikian. Tapi saya orang yang pertama kali, saya menjaganya. Dikatakan bahwa ila anna awliya'a labud fihim min tarki ittiba'ir rusul. Jadi menurut orang-orang yang mereka punya ilmu, yang paling duluan mendapatkan hidayah, yang menjaga syariat Islam, kepada definisi yang namanya wali itu harus tingkatannya meninggalkan mengikuti Rasulullah meninggalkan dalam hal apa? Ittiba' Rasul. Kalau masih mengikuti Rasulullah SAW, itu belum dianggap. Kan begitu. Itu masih orang-orang awam. Masih baru. Seperti yang diibaratkan oleh sebagian. Makanya kalau mau belajar agama itu kepada orang yang sudah ahlinya. Jangan yang baru belajar. Karena yang baru belajar itu yaitu menampakkan ikuti Rasul. Rasul suruh begini ikut. Salat yang demikian diikuti. Tapi derajat wali ialah dengan cara meninggalkan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man tabi'ahum falaysa minhum, siapa yang menampakkan dalam kehidupannya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bukan wali. Itu bukan wali. Wala bud min tarkil jihad. Juga kata mereka ciri wali itu adalah meninggalkan jihad fi sabilillah. Apakah jihad yang dimaksud dalam hal ini ialah di front pertempuran? Naam, yang zahirnya demikian, tidak mau berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Atau seorang jihad bermakna bersungguh-sungguh dalam hal menuntut ilmu. Faman jahada falaysa minhum, barang siapa menampakkan kesungguhannya berjihad di jalan Allah, bukanlah wali. Wala bud min tarkil iman wa taqwa, harus meninggalkan keimanan dan meninggalkan ketakwaan. Barakallahu fikum. Faman ta'ahada bil iman wa taqwa, barang siapa yang menjaga, terus menjaga ta'ahad, terus menjaga keimanannya, jangan sampai turun, jangan sampai terkotori. Demikian pula menjaga ketakwaannya. Falaysa minhum, siapa yang masih menjaga keimanannya, siapa yang masih menjaga ketakwaannya, itu bukan wali. Sehingga muallif rahimahullah mengatakan, ya rabbana nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah innaka sami'ud du'a. Wahai Rabb kami, kami memohon kepadamu ampunan, demikian pula kesejahteraan. Innaka sami'ud du'a, engkau adalah zat yang maha mendengar doa setiap hambanya. Mahabbatullah, judul tentang bahwa mereka membesar-besarkan istilah mahabbatullah, cinta kepada Allah. Maka para ulama juga mengatakan bahwa mahabbatullah hiya a'zamu anwa'il ibadah. Cinta kepada Allah itu merupakan ibadah atau jenis ibadah yang paling agung. Cinta kepada Allah itu jenis ibadah yang paling agung. Karena apa? Dalam ibadah, jika seorang tidak membarengi rukun, yaitu cinta kepada Allah, maka menjadi batal ibadah tersebut. Sehingga salah satu rukun ibadah ialah mahabbatullah, seorang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak mungkin namanya orang salat kok benci kepada Allah. Sedekah benci kepada Allah. Membaca Al-Qur'an benci kepada Allah. Membenci Allah Subhanahu wa taala. Alamatu mahabbatillah. Lalu muallif menyebutkan ayat yang di situ menunjukkan tentang ciri orang yang mengaku cinta kepada Allah. Cirinya itu apa? Kan sangat mudah. Kita kenal bahwa mahabbatullah merupakan apa? Jenis ibadah yang paling agung. Di salah satu hadis di zaman Rasulullah SAW, ada seorang yang dia itu masih mabuk. Sahabat yang lainnya geram. Ini orang kok seperti terang-terangan kan gitu ya. Minum. Dan diketahui Rasulullah SAW. Dan para sahabat betul-betul ingin memberikan pelajaran. Ya, dipukul atau mungkin akan dibunuh. Kata Nabi SAW, da'hu, biarkan dia. Fa innahu rajulun yuhibbullah wa rasulah. Dia itu orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Orang kadang mungkin bertanya, mungkinkah orang yang cinta kepada Allah dan kepada Rasulnya masih mau mabuk, kan begitu ya? Barakallahu fikum. Ya kadang namanya syahwat, hawa nafsu, kadang mendorong. Walaupun orang itu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dalam kemaksiatan, itu kadang seorang terseret. Terbawa. Nah. Tapi hati-hati, orang yang menampakkan ibadah. Orang yang menampakkan kesolehan. Tapi dalam hal ini ialah dia benci kepada Allah. Gugur semua tadi. Gugur. Qala. Alamatu mahabbatillah. Ayat yang tadi disebutkan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Disimpulkan tanda-tanda seorang itu ngaku cinta kepada Allah ialah ittiba'ur rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari situ walladzi la yattabi'ur rasula laisa waliyan lillah. Gampang kan cirinya? Lihat orang itu, dilihat. Dia itu mengikuti Rasul. Suka kepada sunnah-sunnah Rasul. Lah sama jenggot aja benci, kan begitu ya? Padahal kan jelas Rasul mengatakan apa? Afu liha. Panjangkan jenggot. Wa afu syawarid. Potong tentang masalah kumis. Wah enggak, itu bukan hadis Rasul, itu bikin-bikinan. Ya monggo dilihat pada kitab-kitab yang jelas. Kan begitu. Barakallahu fikum. Memakai baju-baju yang di situ menutup aurat. Demikian pula menjaga sunnah Rasul. Jadi misalnya baju pakaian itu dipakai di atas mata kaki. Apakah seorang mungkin menggunakan sarung atau jubah, kan begitu ya. Jadi di negara Indonesia ini sudah ada baju yang memang itu budaya-budaya kita. Jangan kita itu kecolongan. Dijajah oleh, misalnya dengan katakan, dijajah oleh orang Palestina dengan baju-bajunya orang Palestina. Dijajah orang Yaman dengan baju-bajunya orang Yaman. Dijajah oleh orang Saudi dengan baju-bajunya orang-orang Saudi. Sehingga produk-produk Indonesia enggak laku. Katanya begitu. Dan ini yang komentar seorang dokter. Seorang dokter. Dokter yang dulu belajarnya di Medina. Saya gak malu kan ya. Ngatakan begitu seolah. Terus gimana? Barakallahu fikum. Ya akhirnya orang kadang-kadang apa? Memaksakan. Sehingga Islam karena menghargai budaya. Mari kita berislam secara Nusantara. Masing-masing dengan pakaian adatnya. Kira-kira bagaimana tampilannya nanti? Irian pakai koteka begitu? Orang Dayak yang walaupun sudah masuk Islam pakai apa nanti, kan begitu? Allah musta'an. Para ulama tidak mengatakan bahwa orang itu dipaksa harus pakai jubah, tidak. Selama pakaian itu di atas mata kaki dan tidak membentuk aurat, kan begitu? Tidak membentuk aurat, bersarung misalnya begitu, berpakaian yang longgar. Nah, adapun kemudian kita memakai baju putih, jubah, disebutkan dalam hadis bahwa pakaian putih itu sebaik-baik pakaian. Bahkan juga seorang manakala meninggal juga dikafani dengan demikian, warna putih. Demikian pula syariat memberikan motivasi agar seorang misalnya berangkat ke masjid yaumul jum'ah mencari pakaian yang paling bagus. Nah, balik lagi kemudian mereka mengarah kepada yang wanita. Lihat itu perempuan-perempuannya kayak dikarungi, katanya kan begitu ya. Gak kelihatan apa-apanya. Ya cocok kalau orang Arab karena negerinya apa? Gurun. Jadi kalau pakai cadar itu mukanya enggak kena pasir kan begitu ya. Loh di sini tidak berpasir apa? Lebih di tempat kita kan lebih jahat ya. Asap, tabut dan sebagainya. Mana yang cocok? Barakallahu fikum. Jadi bukan itu. Padahal ketika mereka itu membesar-besarkan madhab, madhab Syafi'i katanya kan begitu. Wah, Imam Syafi'i sendiri pun apa? Mewajibkan dalam hal ini. Bahkan tokoh tertuanya, pendirinya, pendiri NU, Kyai Hasyim Asy'ari, itu dalam kitab-kitab tulisannya yang masalah fikih itu mewajibkan dalam bab ini. Nah, bergeser. Bergeser tokoh-tokoh yang kemudian dahulu dalam kondisi komitmen, lalu kemudian mengalami perubahan-perubahan. Barakallahu fikum. Sehingga tentang masalah alamatu mahabbatillah itu sangat jelas. Lihat, apakah orang itu mengikuti Rasulullah, apakah tidak. Walaupun dengan berbagai macam kehebatan. Bisa terbang. Wah, kita gak punya sayapnya juga bisa terbang. Ini pesawat ya. Malah gak susah. Duduk aja bisa apa? Kemana-mana. Barakallahu fikum. Jalan di atas air. Jangan seorang dalam kondisi tergoda dalam bab ini saja. Jangan seorang tergiur dalam bab ini saja. Terpesona dalam bab ini saja. Lihat dulu tentang amalannya. Apakah dia seorang yang mengikuti Rasulullah SAW ataukah tidak? Maka dikatakan falladhi la yattabi'ur rasula laisa waliyan lillah. Maka seorang kalau nampak dalam kehidupannya sama sekali tidak nampak sunnah-sunnah Rasul dihidupkan. Walaupun mengaku dia wali dengan berbagai macam kehebatan-kehebatan yang ada. Ketahui, itu bukan wali Allah. Itu bukan apa? Wali Allah. Bahkan wala yuhibbullah. Bohong dia mengaku cinta kepada Allah. Bohong. Pengakuannya apa? Bohong. Sementara orang-orang yang mereka itu mengaku-ngaku wali, slogannya apa? Dikatakan namanya wali, idza kharaja an ta'atir rasul. Namanya wali itu kalau sudah keluar dari daerah mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah mulai bisa menetapkan syariat sendiri, sudah mulai bisa menghalalkan dan mengharamkan. Sehingga al-walaya ialah fil khuruji an sunnatir rasul. Yang namanya kewalian itu kalau seorang sudah meninggalkan syariat. Ciri-ciri wali menurut mereka kalau sudah meninggalkan syariat. Tidak nampak sholatnya, enggak tahu sholat di mana kan begitu. Sementara walhamdulillah kaum muslimin cirinya nampak. Kan kita hidup bertetangga. Masjid juga jelas. Apa kita mau bikin di rumah masjid kecil gitu ya? Yang orang gak lihat, kan gak mungkin. Karena apa? Termasuk salah satu syiar Islam ialah ditegakkannya sholat. Nampak syiar Islam. Nampak syiar Islam. Bahkan banyak ayat dan hadis yang menerangkan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Yaitu bagi kaum laki-laki, berjamaah di masjid, itu hukumnya wajib. Walaupun sebagian ada yang mengatakan sunnah apa? Mu'akkadah. Sunnah yang hampir mendekati kewajiban. Tidak bermakna bahwa sholat berjamaah itu menjadi syarat sahnya sholat. Artinya, kalau kemudian seorang sholat di rumah tidak berjamaah di masjid, batal. Tidak. Hanya dia berdosa. Dia apa? Berdosa meninggalkan berjamaah. Barakallahu fikum. Demikian pula, lebih kepada al-i'timadu alal khurafati wal bidah. Para wali itu cirinya ialah lebih bersandar kepada sesuatu yang di situ tidak ada asalnya, tapi diada-adakan. Demikian pula satu kebidahan. Hadihiya al-walayah indahum, itu wali menurut mereka. Meskipun mereka mengatakan nahnu na'budullah li'annana nuhibbuh la na'buduhu khawfan min narih wala tama'an fi jannatih innama na'buduhu li'annana nuhibbuh. Lihat. Teori yang kadang-kadang membuat kaum muslimin bingung, terancukan konteks mahabbah. Kata mereka, kami itu beribadah kepada Allah karena kami mencintainya. Kami beribadah kepada Allah bukan karena dorongan bahwa kami takut atas neraka, dan bukan kami tamak, yaitu mengharap jannah. Bukan kami orang yang takut kepada neraka, dan bukan orang yang kami itu mengharap jannah. Tapi dasar kami hanya cinta. Kalau orang itu cinta, walaupun tidak ada dasar takut kepada neraka, mengharap jannah, itu akan mendapatkan balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Barang siapa yang ibadahnya masih ada tendensi takut kepada neraka dan mengharap jannah, kata mereka itu syirik. Katanya apa? Syirik. Lah terus bagaimana dengan ayat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar? Terus bagaimana menerapkan ayat-ayat seperti itu? Maka di sana kan ada ya. Wallah alam, mungkin ada yang masih hafal puji-pujian ya. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala ala nari jahimi. Wahai yang aku ibadahi, sesungguhnya aku bukanlah sebagai orang yang terhadap penduduk jannah itu sebagai apa? Ahlinya. Wala aqwa ala nari jahimi, dan sesungguhnya aku juga bukan orang yang kuat kalau dimasukkan neraka. Kan begitu ya. Jadi tidak mengharap jannah dan juga tidak takut kepada neraka. Nah, tapi tendensinya apa? Mahabbah. Slogannya mahabbah. Padahal Rasulullah SAW sering dalam doanya, sering dalam ibadahnya apa? Mengharap kepada Allah Azza wa Jal untuk dianugerahkan apa? Jannahnya ya apa? Jannatul Na'im, Jannatul Firdaus. Demikian pula dijaga daripada siksa apa? An-nar. Kan begitu. Waqini min azabin nar, ya Allah, jagalah aku dari siksaan an-nar. Di sini, kalau kemudian itu yang mereka yakini, kita tanyakan. Kita tanyakan. Kalau seorang dalam hal mencintai Allah, mengaku mencintai Allah, pertanyaannya kan harus mengandung kepada jawaban. Mesti. Tuhibbunahu ala tariqati man. Ayat kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ini imtihan. Kalau seorang mengaku cinta kepada Allah, pertanyaannya, kamu cinta kepada Allah itu lewat jalannya siapa? Caranya siapa? Kan begitu. Diakui tidak bahwa Nabi kita Muhammad SAW orang yang paling cinta kepada Allah. Kalau sampai mereka mengatakan, tidak, bukan Rasulullah, berarti apa? Bahaya ini. Kalau sampai mereka mengatakan, ada wali-wali kami dari kalangan kami yang lebih cinta kepada Allah ketimbang Rasulullah SAW, berarti apa? Tanakus. Mengkritisi Rasulullah SAW. Dan itu bisa kepada kekufuran. Bisa kepada kekufuran. Sehingga mudah, barakallahu fikum. Seorang mengaku cinta kepada Allah, barometernya, kamu cinta kepada Allah, ngikuti jalannya siapa? Ngikuti caranya siapa? Hal tuhibbunahu ala tariqatir rasul au ala tariqatir ghairih? Apakah Anda dalam hal mencintai Allah itu mengikuti caranya Rasulullah ataukah mengikuti cara selain beliau sallallahu alaihi wasallam? Sehingga inilah letak daripada pembeda al-fasil yang membedakan seorang yang mengaku-ngaku cinta kepada Allah, mengaku sebagai wali, tapi benci meninggalkan sunnah Rasul. Inilah pembedanya. Kalau seorang dikatakan cinta kepada Allah, dibuktikan dengan ittiba'ur rasul, mengikuti rasul, maka itulah para apa? Wali-wali Allah. Kemudian namanya al-walayah, yang sampai tingkatan orang dikatakan wali, al-walayah. Adalah perkara yang dikatakan bil-tisabi, bil-iktisabi, sesuatu yang bisa diperoleh. Bermakna sesuatu yang bisa diusahakan. Sesuatu yang bisa dicapai. Tentunya dengan cara ada al-fara'id, ciri untuk menuju dan menggapai al-walayah, yang disilakan waliullah, menjadi penolong Allah. Ciri yang pertama ialah menunaikan hal-hal yang difardukan oleh Allah. Salat lima waktu, hal yang difardukan. Puasa Ramadan, haji, barang siapa yang mampu. Demikian pula zakat. Na'am, barakallahu fikum. Itu mudah. Kalau sudah judulnya mengerjakan apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ketika memfardukan seperti salat, puasa dan yang lainnya, itu global. Bentuknya apa? Global. Contohnya masalah sholat. Perintahnya global. Hafidhu ala sholati. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Jagalah waktu-waktu sholat. Dan juga sholat wusta. Para ulama menyebutkan berdasarkan hadis yang sahih, namanya sholat wusta, sholat pertengahan ialah sholatul asr. Jagalah waktu-waktu sholat dan khusus waktu sholat asar. Khusus waktu sholat asar. Di sebagian hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan yang lain, man taraka sholat al-asri faqad kafar. Siapa yang menyengaja meninggalkan sholat asar, dia telah kafir. Sebagian ulama mengatakan kekafirannya sungguh. Yaitu kekafiran kafir betulan. Menjadi kafirlah dia. Nah kalau maghrib kemudian kembali sholat, menjadi muslim lagi dia. Artinya bukan yang dikatakan kufrun duna kufur. Perbuatan yang tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Bukan itu. Tapi satu perbuatan yang bisa mengeluarkan seorang dari Islam. Meninggalkan sholat apa? Asar dengan sengaja. Satu saja. Karena sebagian ulama menyatakan bahwa hukum orang yang meninggalkan sholat itu belum divonis atau belum boleh dikatakan dia dikatakan kafir kalau masih bolong-bolong. Kadang sholat ini, kadang sholat itu, yang lainnya tidak. Sebagian mengatakan demikian. Nah, jadi namanya al-walayah, kewalian, seorang menjadi wali Allah itu bisa diraih. Langkahnya dengan cara ada al-fara'id, menunaikan hal yang difardukan. Kembali, kalau judulnya fardu, seorang tidak akan bisa menunaikan apa yang Allah fardukan dengan baik dan betul, kecuali mengikuti siapa? Mengikuti Rasulullah SAW. Ya gak mungkin kita bisa sholat dengan cara yang benar, kecuali dengan petunjuk Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana takbirnya beliau, bagaimana rukuknya beliau, bagaimana sujudnya beliau, apa yang beliau baca, kan begitu. Tidak boleh masing-masing berinisiatif. Hal ini berdasarkan hadis Abi Hurairah, yaitu hadis Qudsi. Man taqarraba ilayya abdi bisyai'in, atau ma taqarraba ilayya abdi bisyai'in, tidaklah hambaku yang mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu, ahabba ilayya min adai maftaratuhu alaihi, yang lebih aku cintai ketimbang seorang menunaikan apa yang aku fardukan. Tidaklah seorang hamba yang mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang aku cintai ketimbang seorang yang menunaikan apa? Hal yang difardukan. Yang Allah Azza wa Jalla fardukan. Kemudian, wal fara'idu, yang namanya hal yang difardukan, laisat al fara'idu as-salawatu al-khams faqat. Sekarang judulnya, yang namanya hal-hal yang Allah fardukan, itu bukan hanya terbatas dalam masalah sholat lima waktu. Bukan dalam hal sholat lima waktu. Tetapi yang namanya fara'id, ada judulnya fara'idun amaliyah. Apa yang Allah fardukan yang wajib seorang untuk melakukan, menjalankan, mengamalkan, ada fara'id yang sifatnya tarkiyah. Ada hal yang difardukan, tapi bentuknya untuk ditinggalkan. Wajib ditinggalkan, wajib dikerjakan. Kurang lebih judulnya demikian. Kan begitu. Contoh, perkara yang wajib dikerjakan. Seperti sholat lima waktu. Puasa Ramadan. Contoh, hal yang wajib ditinggalkan. Seperti apa? Syurbul khamr. Allah haramkan minuman keras. Nah, demikian pula makan daging, misalnya B2. Perjudian. Membunuh seorang muslim. Kesyirikan yang terbesar dalam hal ini. Itu wajib ditinggalkan. Kan demikian. Itu namanya fara'id. Tidaklah seorang hamba yang mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai ketimbang dia mengerjakan hal yang aku fardukan. Ternyata hal yang difardukan cukup banyak. Baik yang sifatnya apa tadi? Diamalkan atau ditinggalkan. Dan itulah yang disebut dengan nama at-taqwa. Imtithalu awamiri wajtinabu nawahi. Melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Kesimpulan bahwa yang namanya sesuatu yang fardu, kullu ma aujaballahu taf'alu, apa yang Allah wajibkan hendaknya kamu kerjakan. Wa kullu ma haramallah tub'iduh atau tabta'idu an, segala apa yang Allah haramkan jauhi. Itu di antara langkah untuk menuju apa? Al-walayah. Supaya seorang menjadi penolong Allah dan Allah akan menolongnya. Allah akan menolongnya. Seorang tanpa sadar. Ada keajaiban-keajaiban yang hitung-hitungan manusia itu gak mungkin. Sebuah pertolongan yang hitung-hitungan manusia itu tidak mungkin terjadi. Tapi kenapa Allah memberikan pertolongan tadi? Karena orang tadi adalah menjaga apa yang apa? Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Itulah namanya karamah. Satu kemuliaan yang Allah berikan pada seorang. Dan pada aulia Allah, isbatul karamah. Penolong-penolong Allah, Allah berikan kemuliaan padanya. Dengan pertolongan, dengan berbagai macam hal-hal yang manusia tidak mampu menjangkaunya. Dan itu cukup banyak contoh-contohnya. Mungkin sebagian besar di antara kita sudah mendengar tentang tiga orang yang terjebak dalam apa? Gua, kan begitu ya? Gua yang kemudian karena ada batu yang longsor, tertutup pintunya. Yang namanya tiga orang tenaga untuk mendorong pintu bermakna batu besar itu, kekuatannya seberapa? Sehingga masing-masing bermunajat. Menyerahkan dan memasrahkan urusannya kepada Allah. Dengan cara tawassul kepada amal soleh. Meminta kepada Allah melalui perantaraan amal-amal kebaikan yang pernah dikerjakan. Satu menyatakan, mengkisahkan bahwa dia pernah punya orang tua, dalam posisi seringnya kehidupan kesehariannya itulah mencari kayu bakar. Dan orang tua tadi dijaga dengan cara apa? Memerah susu, dan susu diberikan kepada orang tuanya sebelum diberikan kepada anak-anaknya. Sebelum diberikan kepada anaknya. Suatu ketika terlambat orang ini. Sampai di rumah orang tuanya sudah tidur. Khawatir jika dibangunkan mengganggu. Anaknya merengek minta susu dan tidak diberikan sebelum memberikan kepada orang tua. Dan dia mengharap, ya Allah, jika amal itu keikhlasan, engkau anggap itu sebagai perkara keikhlasan, maka selamatkanlah, tolonglah, farij anna, yaitu berilah jalan keluar bagi kami. Yang satu menyatakan bahwa dulu ada seorang pembantu. Ketika pergi, ada upah dia itu yang belum terambil. Saya simpan. Kemudian saya kembangkan. Dibelikan ternak berkembang biak, luar biasa. Datang, suatu ketika datang pembantu tadi. Mengharapkan kepada majikannya. Saya dulu pernah membantu di sini. Sepertinya masih ada yang tersisa dari harta yang milik saya. Sang majikan mengatakan, itu hartamu. Yang banyak sekali itu. Sambil berkomentar, jangan mengolok-olok, jangan mengejek. Saya betul-betul ingin mengambil hak saya, kan begitu. Yaitu, saya kembangkan dan berkembang biak. Dan tidak mengambil sedikit pun. Sang tuan tadi tidak mengambil sedikit pun. Diberikan semuanya. Dan diberharap semoga itu amal keikhlasan. Ada seorang pemuda yang dalam posisi dia kenal dengan sepupunya, yaitu wanita yang cantik. Suatu ketika karena kesulitan, ada hutang kepada pemuda tadi. Didatangilah karena kecintaannya, dipersyaratkan bahwa tidak perlu kamu mengembalikan hutang dengan catatan apa? Kamu memenuhi hasratku, kan begitu. Diingatkan bahwa tidak boleh yang namanya laki-laki menyentuh wanita kecuali dengan mahar, kan begitu. Kecuali dengan pernikahan. Tersentak dia dan lari, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketiga-tiganya mendorong batu dan Allah Subhanahu wa taala gerakkan batu tadi. Dan bergeraklah, akhirnya ketiganya bisa keluar. Dari situ sebagian ulama menyatakan bahwa tentang masalah bir walidain, berbakti kepada orang tua, termasuk amaliyah yang Allah segerakan tentang apa? Keutamaan-keutamaannya. Seorang dimudahkan, seorang dijaga, seorang diberikan berbagai macam keutamaan. Sebaliknya, seorang yang durhaka kepada orang tua, terutama kepada ibu, juga ukubah yang disegerakan. Ya, kita tidak bercerita maling kundang ya. Nah, termasuk ukubah, siksaan, demikian pula berbagai macam petaka, itu termasuk yang Allah segerakan kalau seorang menampakkan durhaka kepada ibunya. Kesulitan dalam kehidupan, berbagai macam malapetaka tak kunjung apa senantiasa datang. Nah, sehingga dalam hal ini bahwa ciri dari perkara seorang mengaku cinta kepada Allah dan ingin masuk kepada daerah walayah menjadi wali Allah, apa tadi? Tunaikan hal-hal yang Allah fardukan. Tunaikan hal-hal yang Allah fardukan. Kemudian, makna ada al-fara'id. Yang dimaksud dengan menunaikan fara'id, an ta'mal bi jami'il wajibat. Kamu tunaikan hal-hal yang Allah wajibkan. وَتَبْتَعِدُ عَنْ جَمِئِ الْمُحَرَّمَاتِ dan kamu jauhi berbagai macam hal yang Allah haramkan. هَذِهِ الْخُطْوَةُ الْأَوْلَى لِتَكْتَسِبَ الْوَلَايَةِ ini modal pertama. Ini langkah pertama. Untuk seorang mencari tingkatan menjadi apa? Menjadi wali. Pengen jadi wali, sholat aja malas. Kan gitu. Ingin dikatakan menjadi waliullah, ditolong oleh Allah Azza wa Jal, dan dia menjadi penolong Allah Subhanahu wa taala, justru membenci sunnah Rasul. Nah, dari mana pertolongan Allah akan datang? Kemudian ba'da hadza, kalau seorang dengan hal-hal yang wajib itu sudah ditunaikan, dia kerjakan, takfur minan nawafil, hendaknya memperbanyak dari hal yang bersifat sunnah. Karena setiap yang wajib itu diiringi sunnah. Sholat fardu mesti ada apa? Sholat-sholat sunnahnya. Puasa fardu mesti ada puasa apa? Sunnahnya. Zakat yang wajib ada zakat-zakat yang sifatnya apa? Sunnah, berupa sedekah. Nah, haji yang dikatakan fardu seumur hidup sekali, ada di sana yang bersifat sunnah. Boleh seorang menunaikan yang kedua, yang ketiga. Sunnah baginya, bukan wajib. Karena seumur hidup, barang siapa yang mampu dalam ibadah haji, itu hanya sekali. Demikian pula umrah. Kalau kemudian seorang sudah melakukan hal yang fardu, ditunaikan sesuai dengan yang disunahkan Rasul, dia jaga dengan keistiqomahannya, maka hiasi dengan memperbanyak nawafil. Seperti sholat, seperti sunnah dalam hal puasa, demikian pula dalam hal infak, demikian pula dalam masalah haji, dan berbagai macam nafilah. Itu yang disebut dengan tatawwu. Seorang melakukan perkara yang lebih ketimbang yang fardu, dilebihkan. Dengan catatan, melakukan hal yang tatawwu juga mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang namanya tatawwu ialah asyai'ul ladzi laisa huwa wajibun. Yang namanya tatawwu bukanlah perkara yang wajib dari berbagai macam ibadah. Lalu kalau kemudian seorang sudah mulai menekuni hal yang wajib, memperbanyak yang sunnah, disitulah Allah Azza wa Jal akan memberikan balasan. Ahabbakallah wasirta waliyan lillah. Seorang akan dicintai Allah. Janji Allah, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikuti Rasul, yuhbibkumullah, Allah akan mencintai kalian. Kan janji yang demikian. Jadi tolak ukurnya, kalau seorang mengaku cinta kepada Allah, kembalikan. Apakah dia mengikuti Rasul? Kalau sudah mengikuti Rasul dalam hal yang difardukan, dalam hal yang disunahkan, Allah akan berikan balasan. Yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Allah cintai dia dan Allah ampuni dosa-dosanya. Disitulah penerapan tentang hadis bahwa Allah Azza wa Jal memberikan berbagai macam apa? Ta'yid, yaitu dikuatkannya hamba tadi dalam kehidupannya. Sehingga kesimpulannya bahwa masalahnya sangat mudah. Kan begitu ya? Secara teori dikatakan mudah. Barang siapa yang Allah mudahkan. Secara amalan mudah. Barang siapa yang Allah mudahkan. Tetapi menjadi sulit barang siapa yang tidak Allah berikan taufik. Misalnya, Anda datang kepada seorang yang ngaku-ngaku jadi wali. Sholat pun gak pernah dia jaga. Puasa pun juga gak ikut puasa. Punya kemampuan pun juga gak mau haji. Kan begitu. Dan berbagai macam hal yang dipartukan maupun yang disunahkan tidak nampak. Tapi ngaku-ngaku jadi wali. Dan kaum muslimin mengakui. Dia bisa terbang. Dia bisa jalan di atas air. Kan begitu ya. Ibaratnya sajam tidak mempan. Kan begitu. Berbagai macam kehebatan-kehebatan. Nah ini semua pengakuan-pengakuan tadi. Dikatakan bahwa kalau kita datang dan menjelaskan seperti ini, yang namanya wali Allah, Allah telah memberikan apa? Ciri-cirinya. Alladzina amanu wa hum ba yattaqun, mereka-mereka yang beriman dan yang bertakwa. Mereka-mereka yang beriman dan mereka yang bertakwa. Kalau kemudian menolak, itulah orang-orang yang Allah persulit. Orang-orang yang Allah tidak berikan apa? Taufik. Nah. Sementara manusia dalam menjalankan kehidupannya itu di antara dua hidayah. Manusia dalam menjalankan kehidupan itu di antara dua hidayah. Hidayatul amah. Hidayatu irsyad wa bayan. Hidayah yang bersifat umum, yaitu berupa petunjuk, berupa keterangan. Dan itulah yang Allah Azza wa Jal sifati Rasulnya. Wa innaka latahdi ila siratil mustaqim. Allah Azza wa Jal menyebutkan tentang Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, latahdi, betul-betul mampu memberikan petunjuk, ila siratil mustaqim. Itu menjelaskan, dijelaskan umat. Ini salah, ini benar, ini yang lurus, ini yang belok, ini yang halal, ini yang haram. Kan demikian. Itu namanya hidayatu irsyad, wa ta'lim, wa idah, pengajaran, penjelasan. Wal Qur'an yahdi lillati hiya aqwa. Kalau kita menjelaskan dengan Al-Qur'an, hadis-hadis Rasul, Allah Azza wa Jalla menyifati Al-Qur'an. Ketahui bahwa sifat Al-Qur'an ialah yahdi lillati hiya aqwa. Memberi petunjuk kepada yang lurus, yang benar, itu Al-Qur'an Karim. Itu Al-Qur'an Karim. Di sana ada hidayat yang lain. Hidayat yang kedua, qala hunaka hidayatun ukhra yusirul abdu waliyan lillah yatlubu hadhil hidayah min Allah. Di sana ada hidayah yang kedua, hidayah yang di mana seorang memohon kepada Allah agar dia menjadi wali bagi Allah, yaitu hidayah taufiq, hidayah at-taufiq. Dan itulah yang Rasulullah tidak mampu melakukannya. Yang dikatakan manfiyah dari Rasulullah SAW. Sebagaimana ada ayat, innaka la tahdi man ahbabta. Wahai engkau Muhammad, tidak mampu memberi petunjuk kepada orang yang sangat kamu cintai. Kepada orang yang sangat kamu cintai. Sehingga, seorang untuk mencari hidayah yang menuju kepada waliyan lillah, menjadi wali Allah, ialah hidayatul qalb, hidayah hati mendapatkan bimbingan dari Allah, at-taufiq biadillah wahdah, yaitu seorang diberikan kemudahan untuk mengamalkan, meyakini apa yang Allah turunkan dan yang Rasulnya ajarkan itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya sehebat-hebatnya orang, walaupun mungkin dia tahu Al-Quran, dia tahu Sunnah, tapi dengan itu dia tinggalkan, dengan itu dia jauhi, lebih memilih kepada petunjuk-petunjuk syaitan, sulit bagi manusia untuk nembus ke situ. Kalau Allah tidak memberikan apa? Petunjuk. Kalau Allah tidak memberikan petunjuk. Terus bagaimana seorang bisa mencari dan meraih kepada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ialah al-munkasiratu qulubahum, dengan cara seorang menundukkan hatinya. Hati itu ditundukkan, jangan berada pada kesombongan. Demikian pula orang-orang yang yadhkuruna dzunubahum wa yabkun, senantiasa menyesali perbuatannya, dosa yang diperbuat, lalu kemudian menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah salah satu ciri dari tujuh golongan yang mereka itu mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu apa? Rajulun. Artinya seorang yang yadhkurullah, Fafadat aynah. Seorang yang dalam kondisi di tempat yang sendirian, lalu ingat kepada Allah, lalu bercucuran air matanya. Tidak ada orang yang melihat, tidak ada orang yang kemudian menjadikan dia untuk termotivasi supaya apa? Pamer, tidak. Sendirian. Hanya dia dengan Allah. Lalu dengan rasa ketakutannya, dia pun menangis. Menyesali atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Wa yaqumuna fil lail. Sering nampak dalam malam hari menunaikan salat malam. Wa yatadarra'una ila Allah, tunduk kemudian patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yatlubuna min Allah an yahdiya qulubahum. Senantiasa memohon, ya Allah, tunjukilah hati kami. Ya muqallibal qulub. Wahai zat yang membolak-balikkan hati. Karena Allah Azza wa Jalla yang berkehendak untuk membolak-balikkan hati manusia. Tsabbit qulubana ala ta'atik. Tsabbit qulubana ala dinik. Teguhkan hati kami di atas ketaatan-Mu. Teguhkan hati kami di atas petunjuk-Mu. Di atas beribadah kepada-Mu. Hati, namanya hati. Manusia walaupun punya kesehatan, kesempatan, demikian pula ilmu, kalau hatinya belum bergerak, sulit. Nah, barakallahu fikum. Sehingga banyak-banyak kita untuk kemudian melakukan kepada islah al-qulub, perbaikan kepada hati. Dari sini bahwa bab tasilu ila darajatil wilayah al-walayah, bab yang membahas sampainya seorang kepada al-walayah, menjadi wali Allah. Dan bukan bab al-wilayah, sampainya orang untuk menjadi pemimpin dengan cara seorang ialah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentaati Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa yang Allah fardukan. Idzan al-walayatu amrun muktasab. Sehingga yang namanya walayah, yaitu wali Allah, itu perkara yang bisa ditempuh, dicari dan diupayakan. Dengan cara tadi, tarekat yang pertama, menjalankan apa? Apa yang Allah fardukan. Fardu yang bersifat mengerjakan, atau fardu yang sifatnya untuk ditinggalkan. Begitu mudahnya syariat. Begitu mudahnya syariat. Kemudian, yang terakhir, sifat-sifat awliya. Sifat-sifat wali-wali Allah. Seperti yang disebutkan mu'allif rahimahullah tentang ayat, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah ialah yang tidak ada rasa takut dan juga mereka adalah orang-orang yang tidak bersedih hati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka-mereka yang beriman dan mereka-mereka yang bertakwa. Sehingga cirinya, sifatnya ialah man amanal imana sahih as-sadiq, yaitu orang-orang yang dalam keimanan iman yang benar, iman yang jujur. Tentunya iman yang jujur ialah imanul qalbi, iman yang muncul dari kalbunya, imanul lisan, iman yang juga diterjemahkan pada lisannya, wa imanul jawarih, iman yang dibuktikan dengan jawarihnya. Jadi iman meliputi tiga hal. Apa yang ada dalam hatinya, diyakini, kemudian diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan apa? Amal perbuatan. Juga yang namanya al-abdu salih, al-abdul wali, seorang hamba yang dikatakan wali, ialah al-abdu salih at-taqi. Seorang hamba yang nampak padanya kesolehan dan seorang hamba yang nampak padanya ketakwaan. Dan jangan sampai terkecoh juga. Ketika orang mengatakan, ya jangan orang itu berpura-pura jadi orang yang soleh. Nampak sholatnya kayak pamer. Subhanallah, kita berusaha untuk sholat berjamaah bersama kaum muslimin di masjid dikatakan pamer, kan begitu ya? Jangan keminter, ya. Jangan pura-pura pintar. Barakallahu fikum. Takwa itu di sini. Enggak perlu apa? Ditampak-tampakkan. Kan gitu ya? Takwa dalam dada enggak perlu ditampak-tampakkan. Enggak usah sholat, tapi kalau takwanya kencang dalam dada, lebih tinggi ketimbang orang yang sholat tapi enggak punya ketakwaan. Katanya begitu. Takwa itu di sini. Enggak perlu ditampak-tampakkan. Inilah yang dikatakan pada mazhab Murji'ah. Murji'ah mereka mengatakan orang itu yang penting niatnya. Yang penting niatnya. Yang penting baik niatnya. Billa'alaikum. Ya kita tentunya akan meminta kepada orang yang mengatakan orang itu yang penting baik niatnya. Orang itu kalau baik niatnya atau baik hatinya, afwan. Orang itu yang penting baik hatinya. Orang itu kalau baik hatinya, kira-kira sholat itu menjadi ciri orang yang baik hatinya atau bukan? Namanya orang yang baik hatinya tentunya terhadap perintah-perintah Allah dia kerjakan. Terhadap hal-hal yang Allah haramkan dia tinggalkan. Begitu. Ciri yang paling gampang. Sehingga orang mengatakan takwa itu di sini. Betul Nabi mengatakan at-taqwa hahuna. Betul. Nabi mengisyaratkan takwa itu di sini tempatnya. Tapi kadang-kadang orang menerjemahkan. Yang penting orang itu takwa. Di sini takwa. Gak perlu diterjemahkan. Gak perlu menampakkan sholat lima waktu. Gak perlu puasa bulan Ramadan. Ini dikatakan al-irja. Barakallahu fikum. Dan hati-hati kalau kemudian seorang jatuh kepada akidahnya apa? Murji'ah. Mereka-mereka yang menganggap bahwa amal soleh tidak punya pengaruh terhadap iman. Jadi perbuatan baik itu tidak ada kaitannya, pengaruhnya kepada iman seorang. Demikian pula kemaksiatan tidak memerosotkan kadar keimanan. Kemaksiatan juga tidak mempengaruhi. Sehingga orang itu kalau mengaku muslim, mengaku mukmin, orang yang sudah lama atau orang yang baru saja mengaku Islam, sama derajatnya. Ya mohon maaf, sampai-sampai orang yang baru hari ini mengatakan masuk Islam, saya mukmin, sama imannya dengan siapa? Imannya Abu Bakar Siddiq. Padahal, kalau kita mau jujur, seandainya kita hitung-hitung dan kita renungi tentang keimanan kita. Kadang kan pagi, Masya Allah, duduk dengan teman, diberikan apa? Arahan, diberikan nasihat. Naik kan ya, semangat keimanannya. Siang, melakukan aktivitas, campur dan berbagai macam teman-teman yang tidak baik, turun lagi kan begitu ya. Itu masih pada satu pribadi. Dalam satu keadaan. Bagaimana mereka mengatakan bahwa iman orang itu sama. Gak ada perbedaannya. Selama dia mengaku mukmin. Demikian pula atau demikianlah prinsip yang kelima yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah. Semoga dengan penjelasan tadi bisa memberi manfaat. Dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jal memberikan pertolongan kepada kita, taufik kepada kita. Yaitu dimudahkan untuk mempelajari ad-din agama ini serta dimudahkan dalam hal beramal. Barakallahu fikum. Wallahu alam tafaddalu. Hafizakumullah.